Dan seperti biasa bagi para pemirsa dan para listeners yang ingin bersoal jawab, nanti kita akan buka sesi kedua untuk bertanya jawab, dapat langsung disambungkan di line telepon ataupun WhatsApp kami yang sudah tertera di layar kaca para pemirsa. Dan untuk di sesi pertama ini langsung kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Fadlan Famsyah untuk menyampaikan materinya kepada beliau. Falyatafaddal masykura majur. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh al-imam at-Tirmidhi rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang rasul, manusia bahkan makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling mulia dari sisi nasab, dari sisi akhlak, dari sisi ketampanan, ada banyak kelebihan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau adalah manusia yang tawadhu, manusia yang rendah hati, manusia yang punya sikap santun lemah lembut. Maka dari itulah mari kita lihat potret ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan ini semoga kita bisa meneladani beliau sehingga kita menjadi manusia yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, mudah bergaul, menyenangkan orang. Mari kita lihat bagaimana ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Mani' wa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Dari Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Jangan kalian ekstrim memuji aku, jangan kalian berlebihan menyanjung aku, jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah abdullah wa rasuluh, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak senang dengan sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Hadis ini menunjukkan Rasulullah adalah orang yang tawadhu. Rasulullah adalah anti ghulu. Sikap berlebihan mengkultuskan, bahkan menempatkan di atas tempat yang seharusnya. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa, bahkan mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Padahal beliau adalah hamba Allah dan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innama ana abdun, aku ini adalah hamba Allah. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Maka katakanlah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini jelas menunjukkan ketawaduan, dan Rasulullah melarang kita untuk mengkultuskan siapapun. Kalau Rasulullah manusia terbaik, bahkan makhluk Allah terbaik, termulia, itu saja gak mau dan melarang dirinya dikultuskan, apalagi pengkultusan ini kepada selain Rasulullah yang itu statusnya masih di bawah levelnya Rasulullah. Baik itu nabi yang lain, atau baik itu orang soleh, atau baik para wali, yang mana itu semuanya kedudukannya masih di bawah Rasulullah. Jika Rasulullah saja melarang sahabatnya mengkultuskan dirinya, padahal beliau ini makhluk Allah termulia, beliau adalah ciptaan Allah yang paling indah, itu saja melarang dan menolak adanya kultus individu kepada diri Rasul, maka bagaimana dengan pengkultusan kepada seseorang yang itu levelnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kita tidak boleh. Dan dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita jabatan beliau, titel beliau. Titel beliau itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya Allah. Fakulu Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah bahwa Rasulullah itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi satu, hambanya Allah; dua, Rasulnya Allah. Sebutan yang pertama, hamba Allah, apa maknanya? Maknanya berarti satu, Rasulullah itu manusia, bukan Tuhan. Ketika dikatakan Rasul adalah, Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Berarti Nabi Muhammad tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Berarti Rasulullah gak boleh di istighosai, Nabi Muhammad tidak boleh dimintai dalam urusan yang manusia tidak bisa kecuali Allah. Ya, berarti beliau adalah manusia, berarti beliau makan, berarti beliau minum, berarti beliau juga kawin, beliau juga sakit, beliau juga sehat, beliau juga tidur, beliau juga menangis, karena beliau hamba Allah seperti manusia lainnya. Karena hamba Allah, berarti Nabi Muhammad masih punya kewajiban beribadah. Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad haji, ya, sholat, zakat, puasa, tahajud, sedekah, semuanya terbebankan kepada Rasulullah. Karena beliau itu hamba. Ketika dikatakan Rasul itu hamba, berarti Rasulullah tetap beribadah. Makanya ini bantahan bagi orang-orang yang mengklaim dia sudah ada di peringkat tertentu hakikat makrifat, terus akhirnya enggak sholat, akhirnya dia mengatakan enggak usah ibadah, yang penting dia sudah sampai ke tingkat tertentu. Nah, ini salah. Nabi saja itu statusnya Abdullah, hamba Allah. Nabi beribadah. Nabi tidak boleh diangkat dalam martabat ketuhanan, enggak boleh. Nah, itu ya. Itu sebutan yang pertama. Tetapi sebutan yang kedua adalah wa rasuluh. Selain menjadi hamba, Nabi Muhammad itu jadi rasul. Lah apa sih bedanya rasul sama non rasul? Bedanya rasul itu dapat wahyu. Ya, Rasulullah itu dapat wahyu. Kita enggak dapat wahyu. Makanya kita harus memanggil Rasulullah dengan hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti beliau tidak boleh dianggap sebagai Tuhan. Berarti enggak boleh kita kultuskan beliau karena beliau itu hamba. Tidak boleh kita posisikan seperti Tuhan atau anak Tuhan, enggak boleh. Dan beliau itu hamba, berarti makan, minum dan seterusnya. Tapi beliau itu hamba yang berbeda. Bedanya adalah beliau itu Rasul. Dan beliau dapat wahyu, sedangkan umatnya hamba biasa tidak mendapatkan wahyu. Nah, ini menunjukkan Rasulullah itu tidak gila hormat. Ya, Rasulullah tidak gila sanjungan. Bahkan Rasulullah melarang. Dan Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan menyanjung aku, mengkultuskan aku, memuji-muji aku. Seperti kaum Nasrani berlebihan, ghulu, ekstrim, dan mengkultuskan Nabi Isa, bahkan mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah, Rasul mengingatkan kita jangan sampai mengkultuskannya. Kalau Nabi saja tidak boleh dikultuskan, padahal beliau makhluk Allah terbaik, apalagi level-level manusia yang jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pindah ke hadis yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Qal muallif rahimahullah wa haddatsana Ali ibn Hujr qal haddatsana Suwaid ibn Abdul Aziz an Humaid an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang utama. Beliau menjelaskan anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, maka perempuan itu berkata kepada Rasul, innali ilaika hajatan ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya keperluan kepadamu, aku butuh engkau ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada perempuan tersebut, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Duduklah di jalan manapun di kota Madinah, sesuai dengan kehendakmu, terserah kamu duduk di tempat manapun. Ajlisu ilaiki, aku akan datang kepadamu, duduk bersamamu, dan mendengarkan keluhanmu. Subhanallah. Jadi ada wanita datang ke Nabi ya Rasulullah, saya butuh Anda. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Anda. Rasulullah tidak menutup diri, tidak menganggap, ah kamu itu siapa? Kok mau duduk bareng aku, kamu itu siapa? Nabi enggak gitu. Bahkan Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Ya. Rasulullah mengatakan, duduklah di mana saja, di jalan-jalan kota Madinah, yang engkau mau, terserah di mana tempatnya. Ajlisu ilaiki, aku akan datang, duduk, dan mendengarkan masalahmu. Nah, ini menunjukkan tawaduknya Rasul. Ya, tawaduknya Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Dan juga ada hadis yang semisalnya. Ya, hadis ini hadis yang lemah, tapi ada semisalnya dan itu sahih. Mari kita baca dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Mohon maaf, Anas bin Malik berkata, anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Suatu ketika ada seorang wanita yang memiliki masalah. Ada sesuatu yang di pikirannya. Maka wanita itu datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, innali ilaika hajatan. Ya Rasulullah, aku sedang membutuhkan pertolonganmu. Aku butuh kepada Anda, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ya Umma Fulan, unduri ayyasikaki syi'ti hatta aqdhiyalaki hajataki. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibu Fulan, ya karena ini wanita, wahai Ibu Fulan, di mana kamu ingin menyampaikan keperluan itu hingga aku bisa membantumu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fakhala ma'aha fi ba'dhi turuqi hatta faraghat min hajatiha. Jadi Rasulullah berkata, wahai nyonya, wahai perempuan, ibu, di mana kamu ingin menyampaikan keperluanmu, silakan sampaikan ke aku. Maka keduanya, Rasul dan wanita itu menepi dari jalan, ya, kemudian hatta faraghat min hajatiha, wanita itu menyampaikan keperluannya. Butuh ini, atau saya konsultasi ini, bagaimana ya Rasulullah, minta bimbingan Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan waktu kepada seorang wanita yang memerlukannya tadi. Rasulullah enggak gengsi dan tidak merasa jumawa, enggak. Tapi beliau mau mendengarkan, ya. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Ali ibn Mushir an Muslim al-A'war an Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik. Hadis-hadis yang ada di kitab Syama'ilun Nabi ini banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini bocah kecil yang suka meladeni Nabi, berkhidmat kepada Nabi, membantu keperluan Nabi. Sehingga Anas bin Malik ini dijuluki khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Bocah kecil, lebih senang sama Nabi. Sehingga Anas bin Malik ini sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan safar, baik dalam keadaan mukim. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk orang yang paling paham tentang seluk-beluk Rasulullah. Sehingga banyak hadis dalam kitab ini diriwayatkan Anas bin Malik tentang gerak-geriknya Nabi, pakaiannya Nabi, tidurnya Nabi, jalannya Nabi, duduknya Nabi. Tahu semua. Qala, Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul maridah." Ini Anas bin Malik memotret bagaimana kesederhanaan dan tawaduknya Rasul. Terus disampaikan ke kita. Kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul maridah." Dahulu Rasulullah itu senang mengunjungi orang-orang sakit. Ada orang sakit dikunjungi Nabi. "Wa yashhadul janaiz." Dan Rasulullah ikut mengiringi jenazah. "Wa yarkabul himar." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi keledai atau himar. "Wa yujibu da'watal abdi." Subhanallah. Dan Rasulullah dahulu itu menghadiri undangan dari seorang budak. Seorang budak ya, lebih rendah dari pelayan. Ya, kalau budak masih digaji, kalau pelayan masih digaji sebagai pekerja. Tapi kalau budak ini enggak digaji, wong budak. Enggak tidak memiliki dirinya sendiri, dirinya milik majikannya. Lah, kalau ada budak yang mengundang Nabi, itu Nabi datang padahal budak padahal. Nah, kalau zaman sekarang misalnya ada pejabat atau ustadz yang terkenal diundang sama orang yang orang ini anggaplah orang biasa. Nah, itu diuji kita ini. Mau enggak menghadiri undangan saudara kita ini? Nah, ini Rasulullah diundang seorang budak datang. Ya, datang meskipun yang mengundang beliau adalah seorang budak. Wa kana bani Quraidah ala himarin. Wa kana yawma bani Quraidah ala himarin mahtumin bihablin min lifin. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa pengepungan Bani Quraidah, perang Bani Quraidah, beliau menunggangi keledai yang tali kekangnya dan pelananya terbuat dari sabut pelepah kurma. Jadi artinya Rasulullah sederhana, tawadhu. Kendaraannya ya biasa. Ya tidak suka dengan hidup glamor, tidak suka Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Wasil ibn Abdul A'la al-Kufi qal haddatsana Muhammad ibn Fudail anil A'mash an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sekali lagi ini pun diriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzis sya'ir." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang untuk menghadiri jamuan yaitu makan roti gandum ya, wal ihalatis sanikha. Rasulullah pernah diundang jamuan makan roti gandum dan minyak yang sudah disimpan lama. Artinya bukan diundang jamuan yang isinya itu daging, kambing, buah-buahan, ikan-ikanan yang enak-enak. Lah. Tidak itu. Rasulullah diundang jamuan sekedar makan roti ya, yang terbuat dari gandum, terus pakai minyak yang minyaknya itu sudah lama disimpan. Artinya sudah kualitasnya itu rendah gitu loh. Tapi Rasulullah datang. Ya, beda dengan orang-orang zaman sekarang. Kadang-kadang kalau diundang temannya, "Ayo, saya undang makan di rumah anak, di rumah aku." "Apa menunya?" Kalau menunya enggak enak enggak jadi datang misalnya. Lah ini enggak. Ini Rasulullah ini meskipun diundang orang miskin yang dimakan cuma roti gandum sama minyak yang sudah lama, tapi Rasulullah datang. Datang menyenangkan hati seorang muslim. Kemudian beliau menghadiri undangan tersebut. Padahal ala kadarnya, bahkan mungkin tidak nikmat. Tapi Rasulullah adalah orang yang senang untuk membahagiakan saudaranya. Rasulullah itu cinta memberikan kebahagiaan di hati seorang mukmin. idkhalus surur fi qulubil mu'minin, ya, memasukkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah datang, meskipun yang undang itu orang yang biasa, orang yang enggak punya, datang. Dan itu memang hakul muslim alal muslim, ya, hak seorang muslim atas muslim lainnya. Ya, idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang dirimu, harus kau penuhi panggilannya. Artinya Rasulullah enggak pilih-pilih, kalau yang undang orang kaya datang, kalau yang orang miskin enggak datang, enggak. Rasulullah tidak pilih-pilih. Kemudian walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin. Dan Rasulullah itu punya baju perang, baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi. Ya, karena apa? Karena Rasulullah enggak punya makanan. Rasulullah enggak punya makanan dan Rasulullah enggak mungkin minta-minta. Maka Rasulullah ngambil baju perangnya, baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi, ya, dan Rasulullah dapat makanan. Rasulullah dapat makanan dan gadainya tadi berupa baju perang. Coba perhatikan Mas Khairuddin. Kan bisa saja dah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandaikan pakaian besinya, kan bisa aja Mas Khairuddin Rasulullah datang ke Abu Bakar. Ya kan? Enggak mungkin pakai gade dikasih sama Abu Bakar. Bisa saja Rasulullah datang ke Umar. Enggak mungkin pakai gade-gade segala, gak mungkin pakai utang-utangan, dikasih sama Umar. Dan ada sahabat-sahabat kaya, tapi lihat nih, Rasulullah gak mau melibatkan sahabatnya, beliau gadaikan, perhatikan, beliau gadaikan baju perangnya ke orang Yahudi. Karena Nabi itu tahu, seandainya beliau datang ke sahabat, aku pinjem makanannya, gandumnya, ini sebagai jaminannya saya serahkan baju perang. Rasulullah tahu, seandainya itu kepada sahabat, gak mungkin pakai gade-gade segala, pasti langsung dikasih, bahkan gak pakai utang, langsung dikasih. Tapi Rasul itu gak mau seperti itu. Kalau seandainya Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, kamu punya makanan gak, saya utang dulu ya, ini sebagai jaminannya baju perang. Seandainya Rasulullah ngomong gitu kepada Abu Bakar, gak mungkin pakai utang, dikasih sama Abu Bakar. Tapi Rasulullah gak mau melakukan itu, gak mau dikasih-kasihani, gak mau. Ya, Rasul enggak mau kemudian menjadikan sahabat itu sedih dan seterusnya. Nah, kalau seandainya itu Abu Bakar Rasulullah berkata kepada para sahabat, dikasih, tapi Rasul bukan mental peminta-minta. Enggak mau Rasulullah. Fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Ya. Dan gadainya Nabi tadi itu, baju besi itu belum tertebus sampai Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat, itu baju besinya masih tergadaikan di rumah orang Yahudi. Artinya Rasulullah belum menebus utangnya. Ya, karena saking tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya ya ikhwah. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafariyyu an Sufyan an Ar-Rabi ibn Sabih an Yazid bin Iban an Anas bin Malik. Bayangkan semuanya Anas bin Malik ini. Ya, satu pertemuan ini banyak perawinya Anas bin Malik. Ini menunjukkan Anas bin Malik itu di antara sahabat Nabi yang paling tahu seluk-beluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahli rathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji dengan menunggang unta yang pelananya telah usang. Masya Allah. Wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim. Dan Rasulullah memakai selimut yang harganya tidak lebih dari 4 dirham. Artinya murah pakaiannya Nabi. Ya. Sederhana. Faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Jadi Rasulullah pernah haji pakai kendaraan tunggangan apa adanya, untanya itu palananya sudah usang, dan Rasulullah pakai selimut yang harganya tidak lebih dari 4 dirham. Terus Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Sangat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat tawadhu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibn Salama an Humaid an Anas ibn Malik qala. Sama Anas bin Malik lagi. Luar biasa ya. Jadi Anas bin Malik ini benar-benar menguasai tentang Rasulullah. Ya, sehingga kita jumpai banyak sekali hadis di kitab ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah. Tidak ada manusia yang dicintai para sahabat melebihi cinta melebihi Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh para sahabat melebihi Rasulullah. Jadi semuanya cinta Nabi. Wa kanu idza ra'ahu lam yakum. Tetapi meskipun demikian, kalau Rasulullah datang, para sahabat tidak ada yang berdiri. Tidak ada. Mengapa? Lima ya'lamuna min karohatihi lidhalika. Karena Rasulullah itu, karena para sahabat itu tahu kalau Rasulullah itu enggak seneng ya diperlakukan seperti itu. Jadi saya ulangi, maksud dari hadis ini ya, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah. Tidak ada manusia yang lebih dicintai sahabat melebihi Rasulullah. Tidak ada. Semua sahabat cinta Nabi. Tetapi meskipun demikian, para sahabat itu kalau Rasulullah datang, enggak ada satupun yang berdiri. Kenapa? Lima ya'lamu, karena para sahabat itu tahu Rasulullah enggak senang diperlakukan seperti itu. Ya, jadi enggak senang kalau Rasulullah datang semua berdiri semuanya, enggak mau Rasulullah kayak gitu. Enggak mau, melarang. Ya, cuman berdiri ada dua. Berdiri yang enggak boleh itu berdiri di tempat terus berdiri. Misalnya Bapak Direktur telah tiba, hadirin dimohon berdiri. Itu enggak boleh itu. Rasulullah enggak senang kayak gitu itu. Ya, dan Rasulullah melarang dan para sahabat enggak ada yang melakukan itu kepada Rasulullah. Ya. Kecuali kalau berdiri itu berdiri berjalan menuju, itu boleh. Misalnya datang tamu, maka si empunya rumah berdiri dan menghampiri, ya itu boleh. Itu berdiri yang boleh. Ya, datang menyusul menyambut, nah itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar berdiri tujuannya menghormati itu yang Rasulullah enggak senang dengan perlakuan para sahabat kepada beliau dengan perlakuan seperti itu. Itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kali ini tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, monggo silakan saya kembalikan ke Mas Khairuddin. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Tafadhol, masykuran ma'dzura. Baik, Ustaz, sekarang jazakumullah khairan atas materi dan waktu yang telah disampaikan tadi di sesi pertama. Kita buka di sesi kedua bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin langsung bersoal jawab. Dapat langsung mengirimkan pertanyaan Anda ataupun langsung menyambungkan interaktifnya ke nomor 031 3710210, ataupun Anda dapat langsung mengirimkan line SMS atau WhatsApp kami di 0873x04x846. Dan mungkin bagi para pemirsa yang belum biasa menyambungkan dari line telepon, Anda dapat langsung mendengarkan suara telepon kami dari HP yang Anda sambungkan. Insya Allah sudah langsung tersambung dan mungkin bisa mengecilkan suara televisi agar tidak terjadi feedback biasanya. Baik. Baik. Sebelum kita angkat telepon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya bagi para pekerja yang di waktu kerja mereka mengambil waktu di sela-sela waktu untuk melakukan sesuatu yang baik seperti sholat duha, kemudian membaca Al-Quran, apakah demikian harus izin atau bagaimana, Ustaz? Baik, bagaimana seorang yang di sela-sela pekerjaannya longgar, kemudian dia melakukan aktivitas ibadah? Seperti ketika longgar, kemudian dia baca Quran, kemudian dia itu ditinggal sholat, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, dalam hal ini terperinci ya. Kalau itu nganggurnya itu jelas-jelas itu waktu istirahat, dari jam sekian sampai jam sekian istirahat, maka ini no problem. tidak ada masalah. Karena itu memang waktu bukan untuk waktu aktif bekerja. Tapi kalau ini, waktu yang dimana waktu itu benar-benar itu waktu untuk bekerja. Waktu yang disediakan oleh atasan Anda untuk berkhidmat, mengabdi ke pekerjaan itu karena digaji. Ya, maka tentunya dalam hal ini prioritaskanlah pekerjaan itu. Kecuali yang misalnya pekerjaan itu tidak terganggu dengan itu. Misalnya jaga toko, ya kan namanya toko kan ya, atau jaga apalah. Kan tidak mesti full ada pembeli misalnya. Sambil nunggu pembeli, sambil murojaah, lah. Dan tidak mengurangi efektivitas dan produktivitas, ya insya Allah tidak apa-apa kalau seperti itu. Misalnya jaga toko, kebetulan tokonya sepi, ya dia lihat kanan, lihat kiri, sepi, tidak ada yang beli, sambil dia murojaah, ya. Kalau seperti itu mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Tapi kalau itu waktu yang produktif dan dia harus bekerja, dan harusnya bisa meningkatkan produktivitas, gara-gara ngapalkannya tadi akhirnya nggak produktif, lah ini nggak boleh. Karena apa? Karena dia itu digaji untuk totalitas dalam pekerjaan itu. Ya, saya rasa demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Atas pertanyaannya, baik kita buka kesempatan kembali untuk para pemirsa yang ingin langsung menyambungkan dari line telepon interaktif. Sudah bisa menyambungkan di nomor 031 3710210, ataupun pertanyaan Anda dapat dikirimkan dari pesan WhatsApp kami di 087304846. Baik, kita berlanjutkan membacakan pertanyaan dari SMS di sini dari pemirsa di situ Bondo. Monggo. Siapa saja Ustaz yang dilarang membaca Al-Quran? Ada orang yang menyentuh perempuan. Siapa saja orang yang dilarang membaca Al-Quran? Yang kedua, perempuan. Mohon maaf, mungkin sedikit tidak jelas pertanyaan yang kedua. Mungkin saya bacakan yang pertama. Siapa sajakah yang siapa saja orang yang dilarang membaca Al-Quran yang dapat terbaca di sini pertanyaannya, Ustaz? Taib. Siapa saja orang yang dilarang untuk membaca Al-Quran? Hal ini masalah fikhiyah yang ada banyak selisih pendapat tentang masalah ini. Ya, termasuk diantaranya junub, orang junub. Tapi ya sekali lagi ini masalah yang diperselisihkan ya. Dan itu masalah fikih ya boleh berbeda ya. Jadi ada hadis yang berbunyi la yaqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ya. Ini dijadikan dalil oleh mereka yang apa namanya mengatakan bahwa lelaki yang junub atau perempuan yang junub atau wanita yang haid atau wanita yang nifas haram tidak boleh baca Quran berdasarkan hadis tadi itu. Tetapi kalangan para ulama hadis banyak yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, la yuhtajju bihi. Sehingga atas dasar perselisihan inilah ya terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh karena ada hadis tadi itu. Ada pun yang lain mengatakan enggak apa-apa karena hadis itu dianggap lemah. Ya, sehingga ketika hadis ini lemah tidak bisa dijadikan hujah, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asal orang membaca Quran itu baik. Hukum asal orang membaca Quran itu baik. Maka kembali ke hukum asal. Ya, kembali ke hukum asal. Gak boleh kita melarang harus pakai dalil. Gak boleh kita melarang orang baca Quran kecuali harus pakai dalil. Kalau ada dalil yang jelas, oke. Tapi kalau hadisnya lemah misalnya, maka menurut kelompok yang kedua ini, tidak mengapa orang haid membaca Al-Quran. Wanita nifas boleh membaca Al-Quran. Jadi jawaban dari pertanyaannya Anda ini diperselisihkan para ulama. Gitu maksud saya ya. Jadi yang biasanya dianggap gak boleh baca Quran, wanita haid, orang yang junub, wanita nifas, ya, dan semisalnya. Tetapi sekali lagi masalah ini itu ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa wanita haid membaca Al-Quran. Nah, ini memang masalah khilafiyah. Nah, kalau saya pribadi lebih cenderung ke ulama yang mengatakan boleh wanita haid membaca Al-Quran. Itu nanti beda lagi, ada bagaimana hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Itu beda lagi, itu pun ada perselisihan lagi. Jadi masalah-masalah khilafiyah, masalah fikhiyah, ya kita harus saling berlapang dada. Dan Rasulullah juga memang pernah mengambil, memerintahkan Aisyah untuk mengambil sajadahnya Rasul di masjid. Sedangkan pada waktu itu Aisyah junub. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah saya junub. Kata Rasulullah, mohon maaf, wanita pada waktu itu Aisyah sedang haid. Aisyah sedang haid. Maka Rasulullah fima makna mengatakan, inna haidotaki leisat fiyadiki. Sesungguhnya haidmu itu enggak ada di tanganmu. Jadi enggak apa-apa kamu pegang dan seterusnya. Makanya dari itu semualah terjadi khilaf para ulama. Tapi kalau yang ditanya saya pribadi, saya lebih cenderung ke ulama yang mengatakan boleh wanita yang haid tetap baca Al-Quran. Ya, dan boleh berbeda pendapat, saling menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Atau diantaranya tidak boleh melantunkan Al-Quran di WC misalnya. Ya, tidak boleh melantunkan Al-Quran di WC. Tidak boleh juga membaca Al-Quran ketika sujud. Tidak boleh. Ketika sujud dia membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Terus dibaca dalam sujud, tak boleh. Karena memang ada larangan, tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika sujud. Adapun membaca doa ketika sujud, kebetulan doa itu ada di Al-Qur'an, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena itu niatnya bukan mentilawakan Qur'an, niatnya berdoa. Ya, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut membacakan pertanyaan dari WhatsApp sambil menunggu penelpon yang sudah menyambungkan pertanyaannya. Dari hamba Allah di sini, Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, saya seorang ikhwan mau bertanya pada hari ini, kemaluan saya ada sedikit luka atau gatal, kemudian saya garuk, ada satu bulatan kecil putih seperti nanah. Jikalau sholat itu bagaimana, Ustaz? Sedangkan nanah tersebut kecil dan tidak bisa dihilangkan. Tolong diulangi, Mas, Min Fadli. Seorang ikhwan yang mana ada bulatan kecil seperti nanah, kemudian ingin dilakukan sholat itu bagaimana, Ustaz? Sedangkan nanah tersebut kecil dan tidak bisa dihilangkan sendiri. Tak apa-apa, insyaallah itu termasuk perkara yang makfu, tidak mengapa insyaallah. Darah, misalnya ada luka, kemudian nanah, insyaallah. Apalagi kalau kecil tadi katanya, nggih. Iya, kecil insyaallah tidak mengapa. Ma'fu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacakan pertanyaan dari Ibu Siti Amalia di sini, Ustaz. Dari beliau bertanya di sini, Ustaz, saya ingin berakhlak seperti Rasulullah di zaman sekarang. Tapi jika lo beli barang murah dipandang tidak dihiraukan, Ustaz. Mungkin mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Kalau beli barang murah tidak dihiraukan. Maksudnya enggak dihormati gitu ya. Sebenarnya Rasulullah tidak melarang ya. Ada hadis yang lain ya. Ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi ada seorang, ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sekecil apapun berupa kesombongan. Enggak masuk surga. Terus ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang ingin sandalnya selalu kelihatan bagus, pakaiannya selalu tampil bagus, apakah itu enggak sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa humtun nas. Kesombongan yang sejati adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa humtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi pada dasarnya berpakaian bagus, bersandal bagus, apalagi mobil bagus, tidak dilarang dalam agama, ya, selama tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Adapun beli tas harganya 500 juta ya, wallahu a'lam, kalau saya kok itu termasuk israf, berlebih-lebihan, manfaatnya sedikit ya, itu pun dipakai sekali dua kali nanti sudah dianggap ketinggalan zaman, beli lagi ya. Itu penyakitnya orang kaya itu di situ tuh, ingin tampil, ingin dihormati. Hati-hati, jangan terlena. Harus seri ini, kalau sudah ketinggalan seri beli lagi, beli tas yang harganya mahal, dipakai kondangan sekali, dua kali, tiga kali, takut dikira nggak ganti, taruh di lemari, beli lagi yang baru. Berapa kali dipakai sudah kelihatan bolak-balik pakai ini, beli lagi yang baru, yang ini taruh di lemari. Sampai itu perempuan, ibu-ibu sosialita itu, satu wanitanya cuma satu nih, ibu ini, tapi itu tasnya itu bisa ada 10 ditaruh di lemari, harganya mahal-mahal. Apa Anda kira itu gak dihisap pada hari kiamat? Apa dikira gak dihisap? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Beli sepatu mahal harganya, tapi dipakai beberapa kali, takut tidak dihormati karena kok enggak ganti-ganti, padahal masih bagus loh itu. Taruh. Pengen, takut dikatakan enggak ganti, takut dikatakan seri lama, ketinggalan, beli lagi yang baru. Lah itu penyakit kayak gitu-gitu itu. Ingin dipuji manusia. Ya jangan. Tapi kalau sekedar pengen bagus, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai berlebihan, itu yang enggak boleh, ya. Ingat orang-orang fakir itu loh. Ada di antara mereka itu yang enggak makan. Sedangkan kita ini masuk ke kulkas rumah kita penuh dengan makanan. Masuk ke kulkas kita penuh makanan, kadang enggak dimakan basi. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang untuk nyari makan aja enggak dapat. Nah, makanya Rasulullah mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang di bawah supaya tumbuh rasa syukur kita ini. Jangan lihat ke atas terus. Kalau lihat ke atas terus ya, pengen dihormati, pengen diakui, pengen dianggap yang paling. Akhirnya nuruti terus. Hiduplah sesuai dengan kelasmu. Jangan hidup karena kicauan manusia. Kau akan menderita. Salah satu penyebab hidup menderita, sengsara, gelisah adalah hidup karena ingin dilihat orang lain. Itu sumber kesengsaraan hidup adalah dia ya menuruti gaya hidupnya karena menyenangkan orang. Itu. Dia hidup untuk dilihat orang. Itu sengsara orang kayak gitu. Hiduplah sesuai dengan dirimu sendiri. Selama ini aturan Allah sederhana. Kau tidak berkurang. Oh, manusia silakan berkomentar apapun. Kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia tidak akan pernah berakhir. Panjenengan ganti yang baru pun digunem orang, diomongin orang. Pakaian yang ketinggalan zaman diomongin orang, beli yang baru diomongin orang. Tinggalkan ucapan-ucapan manusia. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hidup karena gengsi. Yang bikin mahal kan gengsinya itu. Ada seorang punya rumah, ada seorang ibu-ibu punya rumah, suaminya bekerja, alhamdulillah kerjaannya lancar, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, istri senang, suami senang, anak-anak senang. Datang tamu. Nah, datang tamu. Ketemu teman-temannya lama, datang ke rumahnya. Sebagian di antaranya mereka ada yang nyeletuk, "Duh, anakmu banyak, rumahnya kok sempit. Cobalah cari rumah yang lain yang lebih lapang, kasihan anak-anak misalnya." Tamunya pulang, itu perempuan mikir tuh. Itu rumah yang sebelumnya itu luas jadi sempit langsung gara-gara omongannya tamu itu. Lah kayak gitu jangan digobris, hiduplah. Kalau kamu bahagia, jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan. Biarkan mereka menilai, ya. Akhirnya apa? Ngomong sama suaminya, "Ayo Mas, pokoknya kita harus punya rumah lagi yang lebih besar." Terus dipaksa-paksa suaminya. akhirnya kurang rasa syukurnya. Ya gara-gara ocehan tetangga tadi atau ocehan temannya yang datang tadi itu. Ya. Akhirnya terus suaminya cekcok. Akhirnya itu teman saya dibelikan rumah yang bagus oleh suaminya. Masa kita dari dulu rumah kayak gini? Akhirnya cekcok. Karena cekcok suami enggak kuat, akhirnya suami terpaksa beli rumah yang lebih besar, kredit. Hidup yang sebelumnya nyaman, tenang, tentram, sekarang berubah. Ngoyo sang suami harus banting tulang untuk bayar kreditan. Akhirnya cekcok, bisa cerai gara-gara itu. Karena nuruti omongan orang. Karena nuruti omongan manusia. Ada seorang laki-laki, dia punya pekerjaan, alhamdulillah pekerjaannya bagus, punya anak, punya istri, senang, pekerjaannya nyaman, dia pun happy, dia senang dengan atasannya. Dia juga bekerja sesuai dengan hatinya, lapang, tentram, menyenangkan hari-harinya. Terus ada reuni, ketemu teman-teman yang lain, ditanya, kamu kerja di mana? Oh, kerja di sini. Loh, kenapa kerja di situ? Cobalah cari kerjaan lain yang, Anda ini kan dokter, Anda ini kan S2, punya keahlian, kenapa kok dari dulu di situ aja gajinya segitu? Coba cari tempat yang lain. Nah, selesai acara reuni itu. Ini orang yang sebelumnya bahagia, tentrem, nyaman, hidupnya tenang. Gara-gara omongan tadi itu, dia mikir, iya ya, saya sudah bekerja lama, saya punya keterampilan, saya punya skill, saya punya kapabilitas di bidang ini dari dulu kok gak naik-naik. Jadi setelah diomongin gitu, langsung sempit hidupnya. Yang sebelumnya gak ada masalah, jadi ada masalah. Maka jangan hidup karena ocehan manusia, kau akan menderita. Kau akan sengsara kalau hidupmu hanya untuk menyenangkan orang. Maksudnya untuk mendapatkan penilaian orang. Akhirnya mulai kerjanya malas. Merasa tidak diberi reward atau diberi penghargaan. Akhirnya kerjanya malas-malasan. Tidak senang dulu, tidak sesemangat dulu. Kadang-kadang bolos. Akhirnya dipecat sama bosnya. Ketika dipecat, lontang-lantung gak dapat pekerjaan. Karena apa? Karena nuruti omongan manusia. Dan ini juga peringatan keras bagi kita semuanya. Jangan pernah merendahkan dan mengkerdilkan dunia saudaramu. Kalau saudaramu itu punya HP, jangan diomong gini. Wah, dari dulu HP-nya gak mau ganti. Jangan ngomong gitu. Itu HP yang sebelumnya itu dia cintai. Jadi, iya benar ya, kok jadi jelek gini HP saya. Omonganmu yang sepele tadi menyebabkan saudaramu menderita. Jangan pernah mengkerdilkan dunia saudaramu. Senangkan dia. Ada saudara kita beli mobil tuh. Mobil second. Dia itu sudah nabung. Karena gak mau kredit, dia nabung. Terus bertertati-tati. Dia beli mobil seneng. Tiba-tiba ketemu temannya. Loh, kenapa beli second? Kenapa kok gak beli yang baru? Nah, ini gak boleh ngomong kayak gitu tuh. Itu namanya mengkerdilkan dunia saudaramu. Biarkan saudaramu bahagia. Jangan gara-gara omonganmu tuh, akhirnya saudaramu mikir. Dan akhirnya kepikiran. Dan akhirnya dia ingin mencari penilaianmu. Akhirnya dia ganti yang baru kredit. Akhirnya dia malah terbengkalai semuanya. Jangan sesekali merendahkan, mengkerdilkan dunia saudaramu. Biarkan dia bahagia dengan apa yang ia miliki. Jangan diganggu-ganggu. Ini penyakit loh kayak gini nih. Penyakit sosial ini. Ibu-ibu yang suka arisan bareng itu berbahaya kalau penyakit seperti ini. Jangan kau kerdilkan dunia saudaramu. Biarkan dia menikmati hidupnya sesuai dengan kadarnya. Jangan gara-gara omongan kita akhirnya dia tidak bersyukur lagi. Itu ya jemaah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan marilah kita tiru Rasulullah, ketawaduannya, kesederhanaannya. Ya, bolehlah kita memiliki sesuatu yang baru. Gak dilarang dalam Islam, pakaianmu bagus, kendaraanmu bagus. Tidak dilarang dalam Islam, tapi jangan israf. Jangan berlebihan. Karena semuanya itu ada hisabnya pada hari kiamat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Mas Khairuddin yang sudah menemani saya. Dan kru yang bertugas semuanya. Dan jamaah semuanya. Semoga antum semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ahru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan, Ustaz. Dan kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan dari WhatsApp dan SMS tadi. Tentunya insyaallah ada pertanyaan yang belum terbacakan, kita akan pending dan kita akan bacakan di pertemuan pekan depan. Tentunya ikuti terus program-program Aliman TV dan Radio Suara Aliman TV. Semoga kita dapat mengambil faedah atau manfaat dari apa yang telah guru-guru kita sampaikan di setiap harinya. Akhirul kalam, salam siang yang bertugas Khairuddin. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.